Kita disunahkan ketika berbuka dengan makan tamar, korma. Kalau tidak ada maka rutab. Nah, terbalik ya, dengan rutab. Kalau tidak ada baru korma. Kalau tidak ada baru air putih. Bagaimana jika yang ada di meja makan hanya sari korma dan air putih? Ya bagus, sari korma sama dengan korma apa? Ininya. Ya. Sama dengan korma. Cuma ini korma masih utuh, dan itu korma sudah diolah. Ya, jelas ya?